الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum bersedekap di dalam salat yang dilakukan sebelum ruku'. Dan telah kita jelaskan perselisihan di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Antara pendapat jumhur yang mengatakan bahwa bersedekap hukumnya mustahab, yang dianjurkan. Demikian pula pendapat al-Malikiyah yang mengatakan dianjurkan untuk tidak bersedekap. Dan pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala yang menerangkan bahwa zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya bersedekap. Dan pendapat yang terakhir yang menunjukkan wajibnya ini yang zahir, yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Maka selama tidak ada ijma' yang menyebutkan tentang hukum bersedekap bahwa yang demikian merupakan hal yang dianjurkan, maka apa yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ini pendapat yang sangat kuat. Dan di antara dalil yang paling kuat dalam hal ini adalah hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan perintah kana nasu yu'marun, bahwa kaum muslimin mereka diperintahkan ayadha ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra, agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan yang kirinya di dalam salat. Abu Hazim yang meriwayatkan hadis dari Sahal mengatakan aku tidak mengetahui melainkan dia menisbatkan ucapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita mengetahui tentang disyariatkan yang bersedekap, lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ja'aluhuma ala sadrihi hala qiyamih, dan meletakkan kedua tangannya, yakni pada saat dia bersedekap dia meletakkan di atas dadanya, pada saat dia berdiri, yakni bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang semestinya kita membahas al-fiqhul miyassar ini dengan ringkas, namun ada hal-hal yang saya merasa penting untuk menjelaskan adanya perselisihan di kalangan para ulama, terkhusus hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan salat, disebabkan karena hal-hal yang seperti ini seringkali terulang oleh kita dan seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak dari kaum muslimin tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam salat dan perselisihan kaum muslimin dalam hal ini. Sehingga beberapa permasalahan saya sengaja membahas sedikit lebih rinci dan menyebutkan perselisihan di kalangan para ulama karena pentingnya permasalahan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentang hukum bersedekap di dalam salat di mana kedua tangan tersebut diletakkan. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama yang berpendapat disyariatkannya dan dianjurkannya bersedekap, mereka berselisih. Dan ada tiga pendapat yang diriwayatkan dari para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama dan pendapat yang dinukilkan dari madhab Abu Hanifah, demikian pula Sufyan Tsauri, demikian pula pendapat sebagian dari Al-Hanabilah yang berpendapat bahwa kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Kedua tangan diletakkan di bawah pusar, ya. Kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Jadi ini pusar di bawahnya, ya, di bawahnya. Ini pendapat sebagian dari para ulama. Telah kita sebutkan itu madhab dari Abu Hanifah, Tsauri dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat mayoritas dari para pengikut madhab al-imam al-Syafi'i dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyandarkan pendapat ini kepada jumhur fuqaha, bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat diletakkan pada di bawah dada di atas pusar, di bawah dada. Jadi kalau ini dada, di bawahnya akan tetapi di atasnya pusar, di atas pusar. Jadi dia berada di antara dada dan pusar. Ini pendapat yang juga diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat sekelompok dari kalangan para ulama dan juga diriwayatkan dalam salah satu riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya dari para ulama, bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat di atas dada. Di atas dada. Ya. Di atas dada. Bahkan ada sebagian yang mendekati lehernya, ya. Ada sebagian yang mendekati lehernya. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ini secara ringkas perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Lalu mana yang rajih dari pendapat para ulama dalam hal ini? Tentu untuk mengatakan bahwa pendapat ini yang kuat, tentu harus dibangun di atas hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berjalan di atas hadis yang sahih, maka itulah yang kita pegang, tanpa melihat dia berasal dari mazhab yang mana dan pendapat yang mana yang berpendapat demikian. Namun mana yang sahih dari hadis, itulah mazhabku. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita kepada umat ini. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Mereka semua sepakat menyatakan, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Itulah madhabku. Pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan di bawah pusar, mereka berdalil dengan beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna minas sunnati fi shalah wad'al kaffi 'ala al-kaffi tahta as-surrah." Bahwa termasuk di antara amalan sunnah di dalam salat meletakkan telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusar. Meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusar. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Disebabkan karena ada seorang perawi di dalam riwayatnya bernama Abdurrahman bin Ishaq Al-Wasiti, dan dia adalah perawi yang telah disepakati kelemahannya. Demikian pula Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menghukumi hadis ini muttarib, terjadi kegoncangan dalam riwayatnya. Walhasil ada beberapa hadis yang lain namun sangat lemah sekali, sehingga kesimpulannya tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan bahwa bersedekap itu diletakkan di bawah pusar. Semua hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis-hadis yang lemah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, mereka berdalil dengan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu bahwa ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka beliau melihat annahu wada'a yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahuma ala sadrihi thumma wada'ahuma ala sadrihi, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu beliau meletakkan keduanya di atas dadanya. Beliau meletakkan keduanya di atas dadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, demikian pula Abu Syaikh dalam Tarikh Asbahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Aslu Sifatis Salah. Namun dalam hadis ini terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena ada perawi di dalam sanad hadis ini yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Dan Mu'ammal bin Ismail adalah perawi yang lemah, disebabkan karena lemahnya hafalannya. Dia seorang sayyi'ul hifz yang buruk hafalannya dalam menghafal hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan oleh karena itu perawi-perawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari Wa'il bin Hujr, tidak satu pun mereka menyebutkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat, ya, tidak di atas dadanya. Tidak satu pun yang menyebutkan penyebutan di atas dada. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya A'lam al-Muwaqqi'in, walam yaqul ala sadrihi illa Mu'ammal ibn Ismail wa kullu haula'i rawahu biduni ziyadah, dan tidak seorang pun, ya, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan di atas dada kecuali Mu'ammal bin Ismail. Adapun selain dari Mu'ammal bin Ismail, mereka semua meriwayatkan hadis tersebut tanpa ada tambahan penyebutan Nabi meletakkan di atas dada. Maka di sini menunjukkan bahwa tambahan ini tambahan mungkar. Mu'ammal bin Ismail perawi yang lemah hafalannya, ditambah lagi dia menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih terpercaya, yang menunjukkan bahwa tambahan di atas dada adalah riwayat yang mungkar. Demikian pula riwayat yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Qabisah bin Hulb, dari ayahnya, beliau mengatakan ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu yad'u hadhihi ala sadrihi wa safa Yahya, yani Yahya bin Sa'id, al-yumna ala al-yusra fawqa al-mifsal. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dia selesai dari salatnya, ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan aku melihat Nabi meletakkan tangannya di atas dadanya. Yahya bin Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, dia menyifatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, fawqal mifsal, di atas pergelangan tangannya. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi meletakkan di atas dada. Namun di riwayat ini pun terdapat kelemahan di dalamnya. Ada seorang perawi bernama Qabisah bin Hulb, dia adalah seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenal, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin al-Madini, demikian pula An-Nasa'i. Ditambah lagi bahwa perawi-perawi yang lain yang terpercaya, mereka meriwayatkan hadis ini, mereka juga tidak menyebutkan tambahan di atas dada. Tidak ada yang menyebutkan tambahan di atas dada kecuali Qabisah bin Hulb. Maka ini juga semakin menunjukkan lemahnya riwayat ini. Dalil yang ketiga, dan ini yang paling kuat dari hadis-hadis yang dijadikan sebagai alasan, sebagai hujjah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman bin Musa, dari Tawus. Tawus mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadri wa huwa fi shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu kemudian beliau menguatkan keduanya di atas dadanya di dalam salat. Di atas dadanya di dalam salat. Ini disebutkan pula di atas dada. Namun hadis ini mursal. Tawus bukan seorang sahabat. Tawus langsung meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis mursal hukumnya dhaif. Hadis mursal hukumnya dhaif disebabkan karena ada yang terputus di dalam sanadnya. Sehingga riwayat-riwayat yang menerangkan tentang meletakkan kedua tangan di atas dada di dalam solat, hadis-hadis ini pun adalah hadis-hadis yang lemah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Ashlu Sifatish Shalah. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memperhatikan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau menyebutkan apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'i. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya pada saat bertakbir. Thumma wada'a yadahu al-yumna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya, ala dhahri kaffihi al-yusra wal-rusghi was-sa'id, di atas punggung telapak tangan yang kiri dan pergelangan dan lengan. Jadi seluruhnya, telapak tangan, pergelangan dan lengan. Ini cara bersedekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Wa'il bin Hujr, dalam riwayat An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Al-Bukhari dalam kitabnya Raf'ul Yadain juga disahihkan Al-Albani rahimahullah, wa kana yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggenggam, ya, memegang tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi di sini ada dua cara dalam hal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dengan cara meletakkan, ya, tanpa menggenggam, atau dengan cara yang kedua menggenggamnya, ya, menggenggam tangan kanannya, menggenggam lengannya yang kiri. Inilah yang diketahui oleh Rasul dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang disyariatkannya bersedekah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas punggung telapak tangan kanan, pergelangan dan lengan, ya. Bisa dengan cara meletakkannya, bisa pula dengan cara menggenggamnya. Maka ini dua cara yang seluruhnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengamalkan yang demikian, maka kita akan melihat bahwa cara yang seperti ini itu tidak mungkin dilakukan di atas pusar, maksudnya pas tepat di pusarnya, dan di bawah pusar, tidak mungkin. Namun cara yang seperti ini itu hanya bisa dipraktekkan apabila tangan tersebut terletak di atas pusar dan mendekati dada atau di atas dada. Mendekati dada atau di atas dada. Mendekati dada atau di atas dada. Oleh karena itu hadis ini pun pada hakikatnya hadis yang kuat, yang menguatkan pendapat Asy-Syafi'iyah, di mana An-Nawawi menisbatkan ini kepada jumhur ulama yang mengatakan bahwa tangan diletakkan di atas pusar dan di bawah dada. Ya, ini mendekati dada, ya, mendekati dada. Kalaupun dikatakan itu di atas dada, insyaallah taala itu bukan suatu hal yang keliru sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ashlu Sifatish Shalah. Sehingga kesimpulan dari apa yang kita jelaskan bahwa yang sahih dalam hal ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mendekati dada atau di dada. Mendekati dada atau di dada. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira ini yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.